إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه والصحبه والتابعين والتابعو التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Melanjutkan pembacaan kita pada kitab As-Sirah An-Nabawiyah fi Dawil Masadir Al-Asilah karya Al-Ustaz Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad wafaqahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang kondisi keagamaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, yang mana ratusan tahun yang lalu, yakni ratusan tahun sebelum datangnya Islam, ya, telah berkuasa Bani Huza'ah terhadap Ka'bah dan Mekah. Yang kemudian pada zaman itu pula dan pada zaman kekuasaan mereka itulah awal mula terjadi penyembahan terhadap berhala-berhala yang ada di Jazirah Al-Arabiyah, ya, di negeri Arab, yang mana cikal bakalnya itu dikarenakan pemuka mereka, pemuka dari kalangan Bani Huza'ah, ya, yang terkenal dengan nama Amr ibn Amir ibn Luhai. Ya, ada yang mengatakan ini beli apa namanya, dia ini berasal dari Bani Azd, ya, yang mana Bani Azd ini keturunan apa namanya Arab Yaman. Dan ada yang mengatakan bahwasanya Amr ibn Amir ibn Luhai ini adalah Bani Kinanah. Ya, para muhakkikun ahlu tahqiq dari kalangan apa sejarawan dan juga ahlu nasab, ahli nasab, ya, mereka mengatakan bahwasanya Amr ibni Amir ibni Luhai sebagaimana dalam hadis ibnu Kuma'ah, ya, Amr ibni Amir ibni Luhai ibni Kuma'ah, yang mana nasabnya bersambung kepada Ma'at ibni Adnan, ya, Bani Ismail gitu. Ya, kemudian mereka mengatakan bahwasanya Luhai ini apa namanya ayahnya meninggal dalam keadaan dia masih bayi. Ya, Bani Kuma'ah, yakni Ibnu Kuma'ah, ya, nama beli namanya Amr. Ini kata ahlu tahqiq, ini nama aslinya sebagaimana dalam hadis dalam Bukhari disebutkan nama beliau, dalam Fathul Bari juga disebutkan Amr ibn Amir ibn Luhai ibn Kuma'ah, yang itu dari Bani Adnan, yang mana kemudian Kuma'ah ini wafat dalam keadaan Luhai masih bayi, yang mana akhirnya ibu dari Luhai ini menikah dengan Robi'ah, ya, dengan siapa? Robi'ah ibni Harithah ibni Amr, ya, dengan Robi'ah. Ya, sehingga nasabnya dikembalikan kepada ayah sambungnya, yaitu Robi'ah al-Azdi. Ya, ini yang di apa rojihkan pendapatnya oleh al-Allamah Abdurrahman bin Yahya Al-Mu'allimi Al-Yamani, ya. Dalam kitabnya Majmu' Rasail Aqidah, ya, itu ada risalah namanya apa namanya Al-Hanifiyah wal Arab, buku namanya Al-Hanifiyah wal Arab, itu menjelaskan tentang apa agama Nabi Ibrahim dan juga keturunan-keturunannya, termasuk dalamnya kisah tentang Amr ibn Lu'ay dan juga apa namanya penjelasan tentang apa jarak antara apa namanya wafatnya Nabi Ibrahim dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah 2705 tahun, ya. Dan kisah Amr ibn Luhai ini terjadi pada tahun 375 atau 375 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi jarak antara Ibrahim, wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kisahnya Amr ibn Luhai itu adalah 2330 tahun, yang mana selama 2330 tahun itu Bani Ismail, ya, Bani Ibrahim, Bani Ismail itu berada di atas At-Tauhid, berada di atas agama Islam Al-Hanifiyah Al-Khalisah, ya, agama Islam yang murni, sampai datangnya Amr bin Luhai membawa berhala dari negeri Syam untuk disembah di negeri Hijaz atau di Mekah, ya, yang mana berhala tersebut terkenal dengan berhala Hubal, ya. Dan juga telah kita sebutkan bahwasanya berhala-berhala tersebut menyebar, ya, ada berhala-berhala lain yang menyebar di sekitar Jazirah Arabiyah, ya. Kemudian dikisahkan juga pada pertemuan yang lalu bahwasanya mereka memiliki apa namanya hubungan spesial dengan berhala-berhala mereka, sehingga ketika hendak safar, ya, ya, mereka sebelum safar dan pulang safar mereka senantiasa mengusap-ngusap berhala-berhala mereka dengan anggapan supaya selamat, supaya apa namanya berkah perjalanannya dan lain sebagainya, mengalap barokah dari berhala-berhala tadi, ya. Maka dari itu para Arab pada masa jahiliyah hampir mayoritasnya memiliki berhala di dalam rumahnya, ya. Itu juga kisah lainnya sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Imam Bukhari dari Abu Raja Al-Utaridi. Ini adalah seorang muhadram yang namanya Amr Imran ibni Milhan, ya, terkenal dengan kunyahnya Abu Raja Al-Utaridi, ya, seorang muhadram. Muhadram itu artinya orang yang pernah sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi belum sempat apa namanya bertemu dan masuk Islam pada zaman itu, ya. Maka dari itu Abu Raja Al-Utaridi ini ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, Abu Raja Al-Utaridi dalam keadaan muda belia, ya. Diriwayatkan oleh Mahdi ibn Maimun bahwasanya dia pernah mendengar Abu Raja berkata, "Kuntu yauma bu'isa Nabi sallallahu alaihi wasallam ghulaman ar'al ghanam ar'al ibil ala ahli." Ya, bahwasanya Mahdi ibn Maimun pernah mendengar Abu Raja mengatakan, aku dulu, ya, ketika diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam apa namanya umur apa remaja, ya, yang mana ketika itu aku senantiasa mengembala unta-unta milik keluargaku. Falamma sami'na bi khurujihi fararna ila ilan nar. Ya. Dan ketika kami mendengar tentang hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, ya, fararna ilan nar, kita malah lari menuju api. Ya, maksudnya api ini kata Abu Raja adalah Musailamah Al-Kadzab. Ya, jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Abu Raja ini malah pergi ke Musailamah Al-Kadzab. Ya, gitu. Namun akhirnya beliau sadar dan masuk Islam setelah Fathu Makkah, ya, dan belum sempat bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Rojal Utaridi ini yang meriwayatkan perkataan kunna fil jahiliyah, kami ketika itu pada masa jahiliyah, idza lam najid hajaran jama'na juswatan minat turab waji'na bisyati fahalabnaha alaihi thumma tufna biha. Ya. Kami dulu pada masa jahiliyah, jika kita tidak menemukan batu yang bagus, gitu kan, maka kami tumpuk, ya, kami buat gundukan dari tanah, ya, atau dari pasir. Waji'na bisyat, dan kami datangkan domba, ya, atau kambing. Fahalabnaha, kemudian kami ambil susunya di atas gundukan tadi. Summa tufna biha, kemudian kami tawaf mengelilingi gundukan batu atau gundukan pasir tadi. Ini adalah apa namanya kisah mereka, ya, ketika menyembah berhala. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah patung dan sebagainya. Wa rawi Ibnu Katsir iddat ahadits sahihah tadullu ala mabtada'ahu Amr ibn Luhai fid din wattaba'ahu al-Arab fi dzalika fadhallu dhalalan ba'ida. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah beberapa hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan akan apa namanya perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh Amr ibn Luhai, ya, dalam memporak-porandakan agama Ibrahim alaihissalam. Wattaba'ahul Arab fi dzalika, dan kemudian diikuti kebid'ahan-kebid'ahan itu oleh orang Arab, ya, pada masa itu. Fadallu dalalan ba'ida, maka mereka berada dalam kesesatan yang jauh. Min dzalika riwayatu syaikhain, di antaranya riwayat as-syaikhain yakni Al-Bukhari dan Muslim, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Amr ibn Amir al-Khuzai yakni Amr ibn Luhai yajurru kusbahu ay am'ahu finnar, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat, ya, atau diperlihatkan kepadaku Amr ibn Amir al-Khuzai, ya, atau Amr ibn Luhai, yajurru kusbahu, sedang menyeret kusbah. Kusbah atau di sini disebutkan am'a, ya. Am'a itu adalah usus, ya. Satunya, satuannya itu kusbah namanya. Pakai sot. Ini satu usus. Satu. Kalau banyak, ada usus 12 jari, misalnya itu namanya am'a. Sebagaimana yang disebutkan ya, oleh Al-Asma'i dalam Fathul Bari dinukilkan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Amr bin Luhai sedang menarik ususnya di neraka. Kana awwalu man sayyaba as-sawa'ib, dan dialah orang yang pertama kali melakukan as-sa'ibah yang nanti kita jelaskan. Wa riwayat Ibnu Ishaq, dan juga riwayat Ibnu Ishaq al-aktsar tafsilan, yang mana banyak merinci riwayat ini dengan sanad yang sahih, dan lafadznya adalah ra'aitu Amr ibn Amir al-Khuzai yajurru kusbahu finnar. Wakana awalu, innahu kana awalu man ghayyara dina Ismail, dan dialah Amr ibn Luhai adalah orang yang pertama kali merubah agama Ismail alaihi salam. Fanasabal Ausan, dan dialah yang pertama kali mengangkat berhala, ya, berhala-berhala. Wa baharal bahirah, bahara al bahirah, bahara di sini artinya melubangi, ya. Bahara al-bahirah, ya, melubangi telinga, ya. Nanti kita jelaskan maksudnya apa. Bahara al-bahirah wa sayyaba as-sa'ibah. Sayyaba itu dalam bahasa Arab artinya meninggalkan atau menelantarkan, ya. Kalau diartikan secara lafzi, apa namanya, bahwasanya Amr bin Luhai adalah orang yang melubangi telinga, orang yang melantarkan sesuatu yang ditelantarkan. Wa wasalal wasilah, orang yang menyambung sesuatu yang disambung. Wa hamal hami, ya, kan, tapi di sini ada istilah, ya, istilah. Maka dari itu hadis, ya, tidak bisa dipahami oleh orang-orang seperti kita ajam kecuali dengan penjelasan dari para ulama, ya. Ulama ahlul lughah, ulama ahlul fiqh, yang mana mereka mengerti dan pandai dalam bahasa Arab, ya. Maka jangan diterjemahkan secara lafzi, ya. Ini banyak terjadi oleh penerjemah-penerjemah buku-buku Islam, ya, buku-buku sunnah khususnya, ya. Mereka menerjemahkan dengan terjemahan letterlek, ya, sehingga ketika menerjemahkan baharul bahirah, melubangi lautan, orang membelah lautan, orang yang menelantarkan, orang-orang yang menelantarkan, ini artinya jadi salah, ya. Jadi menerjemahkan juga ada tekniknya, ya, juga ada ilmunya. Ketika kita menerjemahkan sesuatu harus kembali kepada syarahnya, ya, menerjemahkan hadis khususnya, menerjemahkan Al-Quran harus sesuai dengan tafsirnya, ya, tafsir yang dibawa oleh salaf, ya, dan juga syarah hadis yang dibawa oleh salafuna salih dari kalangan tabi'in wa tabi'u tabi'in dan juga kalangan para sahabat khususnya, ya. Maka Amr ibn Amr ibn Luhai adalah orang yang baharul bahirah, ya. Ini adalah istilah, ya, dalam Arab ketika itu pada masa jahiliyah, yaitu melubangi telinga kambing, ya, atau unta, ya. Idza wulidat khamsatu abdun. Jadi ketika lahir 5 anak, ya, anak kelima ini dilubangi telinganya. Ya, kalau sekarang mau Idul Adha biasa ditandai ini punya fulan, gitu kan, kambingnya gitu. Nah, itu juga mereka orang-orang jahiliyah melakukan itu. Tapi bukan untuk kurban, ya. Jadi ditandai telinganya ketika lahir anak yang kelima, ya. Wa tumna dharraha lit-tawaghit, yang mana kemudian kambing atau unta tersebut dibiarkan saja, ya. Susunya tidak diperah, dibiarkan saja karena akan dipersembahkan untuk berhala-berhala mereka. Ini baharul bahirah. Wa sayyaba as-sa'ibah, ya. Sayyaba as-sa'ibah ini juga sama kurang lebih. An'am kanu yanzurunaha lil asnam, ya. Hewan ternak yang mana mereka nazarkan untuk berhala-berhala mereka. Wa kana tutraqu wa la tuhbas anil ma awil mar'a wa la yarkabuha ahad, ya. Yang mana unta-unta tadi atau hewan ternak tadi itu dibiarkan saja karena mereka bernazar dengan hewan tadi untuk diberikan kepada berhala mereka. Itu ditinggalkan, ya, enggak dikandangi, dibiarkan saja dia minum di air, makan dengan rerumputan yang ada, gitu kan, dari pepohonan yang ada, gitu. Ya, dan juga tidak dinaiki, ya. Unta-untanya tidak dinaiki, ya, sapi-sapinya juga tidak dinaiki, gitu kan. Dibiarkan saja karena itu sudah dinazarkan untuk berhala-berhala mereka. Ini kebid'ahan selanjutnya, ya. Sayyaba as-sa'ibah. Wa wasala al-wasilah, ya. Wasala al-wasilah itu juga kurang lebih sama. Dan tapi ini bedanya adalah an-naqah al-bikr, ya. Unta betina yang mana kalau unta tersebut lahir betina lagi, gitu kan. Kemudian lahir betina lagi, ya. Sampai beberapa kali, ada yang meriwayatkan sampai 5 kali, gitu kan. Jadi setelah betina, lahir betina lagi, maka betina yang terakhir ini itu dibiarkan saja, ya. Dibiarkan yatrukuna litawagitihim in wasalat ihdahuma bil ukhra laisa bainahuma zakar, ya. Kalau misalkan setelah dibiarkan tadi kemudian lahir, ternyata lahirnya masih perempuan, nah itu salah satunya dibiarkan untuk dipersembahkan kepada berhalanya, gitu. Jadi agak rumit ini ibadah mereka itu. Ya, begitu pula bid'ah-bid'ah yang ada pada zaman sekarang ini juga seperti itu, ya. Dengan berzikir 100 kali harus seperti ini, 1000 kali ketika itu ketika meninggal fulan harus ada tahlilan 7 hari, berapa 21, 14, 21 sampai 100. Ya, begitulah kebid'ahan-kebid'ahan yang bukan menyederhanakan agama yang sudah mudah dan ringan, ya, menjadi sulit, gitu, dengan kebid'ahan-kebid'ahan ini. Ya, begitu pula Amr ibn Luhai ya, ini mengadakan kebid'ahan-kebid'ahan dalam agama Ibrahim dengan Baharul Bahirah, Sayyaba Sa'ibah, Wasolal Wasilah, Wahamal Hami. Ya, ini adalah bentuk-bentuk kebid'ahan yang dilakukan oleh Amr Ibn Luhai. Waqad ankara Allah Ta'ala dzalika fi aktsarin min ayah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingkari amalan-amalan tadi ya dalam banyak ayatnya. Faqad qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadziba. Hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahi al-kadzib." Ya, dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebutkan oleh lisan kalian dengan dusta. Ya. Hadza halalun wa hadza haram, dengan mengatakan ini halal ini haram, litaftaru 'ala Allahi al-kadziba, untuk mengada-ngadakan ya kebohongan atas Allah Subhanahu wa taala, yang membawa nama Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ini agamanya ya, agama yang turunkannya ya itu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Idza sarraka an ta'lam jahlul Arab, faqra ma fawqa 30 wal mi'ah min suratil An'am." Kata Ibnu Abbas, "Jika kamu ingin melihat dan ingin mengetahui kebodohan orang-orang Arab ya pada masa jahiliyah, maka bacalah ayat 130 ke atas dari surat Al-An'am." Ya. Fa fiha khulasatu ibadatil Arab. Dalam ayat tadi dijelaskan ringkasan tentang ibadahnya orang-orang Arab. Wa ma nataja'an zalika min mumarasati ijtima'iyatin dharrah. Ya, dan juga dampak negatif bagi kehidupan sosial mereka. Ya. Kemudian kata al-mu'allif, walam yabqa min din Ibrahim illal qalil, dan tidak tersisa dari agama Nabi Ibrahim melainkan sedikit saja. Mithlu ta'zimil bait wa tawafu bilhi wal haji wal umrah wal wukuf bi arafah wal muzdalifah wa ihda'il budni ma'idhalihim fi hadha ma laysa minhu. Ya. Masih tersisa dalam agama Ibrahim seperti penghormatan terhadap Ka'bah, ya, pengagungan terhadap Ka'bah, dan tawaf di sekeliling Ka'bah, haji, umrah, wukuf di arafah, muzdalifah, dan juga ihda'ul budni, yakni kurban. Ya, akan tapi amalan-amalan tadi dimasukkan, disusupkan ke dalamnya dengan sesuatu yang tidak ada padanya, yakni dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Ya. Fakanat Kinanah wa Quraisy idza ahallu bil hajj, ya, awil umrah, qalu labbaik Allahumma labbaik la syarika lak illa syarikun huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ya. Contohnya seperti Bani Kinanah dan Quraisy, yang mana ketika mereka bertalbiyah, ketika haji dan umrah, mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu wahai Allah Subhanahu wa taala, la syarika laka, tidak ada sekutu bagimu, illa syarikun huwa lak, ya, kecuali sekutu yang mana itu milikmu, tamlikuhu wa ma malak, yang kamu miliki dan apapun yang dia miliki. Ya, ini tambahan bid'ah ya, dalam talbiyah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Fayuwahidunahu bitalbiyah, dan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala ketika talbiyah di awal. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka illa syarikun huwa lak. Summa yudkhiluna ma'ahu asnamahum wa yaj'aluna milkahu biyadih. Ya. Kemudian mereka masukkan, mereka susupkan bersamaan dengan tauhid, ya, bersamaan dengan talbiyah yang mana di situ ada tauhid, kalimat tauhid, asnamahum, ya, dimasukkan ke dalamnya berhala-berhala mereka, ya, illa syarikun huwalaka itu. Wa yaj'aluna milkaha biyadih, dan jadikan kepemilikan berhala tersebut di tangannya. Ya, ini kebidahan selanjutnya. Wa kanu yatufuna bil bait uratan wa hum yasrahun. Ya. Ya. Amalan berikutnya, mereka tawaf di Ka'bah, ya. Ketika haji dan umrah mereka tawaf, akan tapi mereka tawafnya dengan keadaan atau dalam keadaan telanjang, ya. Telanjang. Wa hum yasrahun, udah telanjang kemudian sambil berteriak-teriak, ya, ya, subhanallah, bersorak-sorai. Jadi tawafnya seperti itu mereka. Ya. Sebagaimana Allah katakan, wa makana salatuhum innal baiti illa mukaan wa tasbiyah. Ya. Sebagaimana Allah katakan bahwasanya ibadah mereka, salat mereka ketika tawaf di Ka'bah illa muka, ya. Muka itu siulan, wa tasbiyah dan tepuk tangan. Ya, jadi sorak-sorai seperti itu ibadah mereka di Ka'bah, ya. Dan mereka mengatakan ingin menghormati dan mengagungkan Ka'bah. Ya, itu. Ini merupakan amalan-amalan mereka. Wattakhadhatil Arab tawaghit ma'al Ka'bah, dan juga tidak berhenti di situ, ya. Orang Arab menjadikan saingan atau tandingan Ka'bah, ya. Bikin rumah-rumah yang mereka agungkan, wahiya buyutun tu'azzimuha kata'zimil Ka'bah. Ya, rumah-rumah yang mereka agungkan, mereka hormati juga seperti mereka menghormati Ka'bah, ya, atau mengagungkan Ka'bah. Laha sadanatun wa hijab, yang mana setiap rumah tadi memiliki pelayan dan penjaga, sebagaimana Ka'bah memiliki pelayan dan penjagaan. Wa yuhda laha, dan juga mereka memberikan hewan kurban, ya, untuk rumah-rumah tadi. Wa yutafu biha, dan ditawaf, dikelilingi, ya, melakukan tawaf juga di situ. Wayan har indaha, dan menyembelih kurban di situ juga. Fakanat li Quraisy wa Bani Kinanah al-Uzza binakhlah, ya. Itu. Rumah yang pertama adalah rumah milik Quraisy, ya, dan Bani Kinanah, yang mana rumah tersebut ada Uzza, ada berhala Uzza binakhlah, di daerah Nakhlah. Wa kana sadanatuha wa hijabuha min Bani Syaiban, yang mana pelayannya dan penjaganya itu berasal dari Bani Syaiban, dari kalangan Sulaim, dari Bani Sulaim, khulafa Bani Hashim, sekutunya Bani Hashim. Ya. Wa kanatil Lat li Thaqif bi Thaif, dan juga ada Al-Lat, ya, berhala Lat di Thaif, ya. Tadi apa namanya? Mirik Quraisy itu mereka menaruh Uzza. Kemudian Al-Lat diletakkan di Thaif. Wa kana sadanatuha wa hijabuha min Bani Mu'attib, yang mana pelayannya dan penjaganya berasal dari Bani Mu'attib, dari Saqif. Wa kanat Manat, ya, dan juga Manah, ya, Manatun lil Aus wal Khazraj, milik Aus dan Khazraj. Wa man dana bidinihim, dan yang beragama dengan agama mereka. Binahiyatil Musallal bi Kudayb, ya, itu di daerah Kudayb. Wa hadhihi tawaghit hiya allati ashara ilaihi al-Qur'anul Karim fil ayah, dan nama-nama tawghut ini, nama berhala tadi adalah nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat as-salisatal ukhra, ya. Nah. Wa kana dzul khalasah li Daus wa Khas'am wa Bajilah wa man kanat bi biladihi minal Arab bitabalah, dan juga mereka ada rumah, ya, namanya rumah dzul khalasah, dzu al khalasah, milik Daus dan Khas'am, ya. Dari wa man kana bi biladihim minal Arab, dan juga apa namanya, milik sekitar negara, apa namanya, negeri-negeri sekitar Arab atau sekitar apa, Bakhilah, Bajilah, ya, di daerah namanya Tabalah, ya, agak sulit memang namanya. Wa kana yuqalu al Ka'bah asal Yamaniyah, ya. Jadi dzul khulasah ini Khalasah ini itu mereka katakan atau mereka yakini sebagai Ka'bah Yamaniyah, ya. Ka'bah Yamaniyah. Ka'bah Yamaniyah. Nah, wa yuqalu li baiti Makkah al-Ka'bah Syamiyah, dan mereka mengatakan Makkah atau Ka'bah yang ada di Mekah itu sebagai Ka'bah Syamiyah, karena letaknya dzul khulasah di bawah, ya, sedangkan Mekah di sini. Jadi Mekah Ka'bah yang asli itu namanya Ka'bah Syamiyah, yang Zulkulatoh namanya Ka'bah Yamaniyah. Artinya sebelah bawah Yamin, Shimal. Ya. Sebelah kanan dan kiri. Jadi Ka'bahnya mereka mengatakan Zulkulatoh Ka'bah yang daerah Yamaniyah. Sedangkan Mekah itu adalah Ka'bah Syamiyah. Itu. Kemudian ada lagi rumah Ka'bah selanjutnya. Ya, Falas Litoy, namanya Falas Litoy wa man yaliha bi jabal Litoy, ya, yang letaknya di antara gunung Toy, yakni Aja wa Salma, gunung yang namanya Aja dan Salma. Wa kana risa Riam, ya, ada berhala Riam, ya, baitan li Himyar, rumah berhala lagi atau rumah yang seperti Ka'bah tadi itu milik Himyar dari Ahlul Yaman. Wa kanat rudha, ya, jadi ada tujuh sudah. Baitan li Bani Rabi'ah bin Ka'b, wa kana zul Ka'bat li Bakrin wa Taglib ibnai Wa'il wa Iyad bisandad. Ya, inilah nama-nama apa namanya rumah tandingan dari Ka'bah, ya. Gitu. Wa kana lil Arab asnamun ukhra ghairal lati dzakarna, dan Arab memiliki berhala-berhala lain selain yang kita sebutkan tadi. Hafalat bidzikrihal masadir al-mukhtalifah, yang mana banyak disebutkan pada referensi-referensi yang bermacam-macam. Wa hunaka riwayat tarifah an mauqif ba'dil Arab min asnamihim. Dan juga ada riwayat, ada kisah atau peristiwa-peristiwa tarifah, yaitu peristiwa yang lucu tentang apa namanya mauqif sebagian Arab terhadap berhala-berhala mereka. Ya. Min dzalika marwiya anna Sa'id ibn Abdullah kana lahu hajarun nahattuhu biyadihi liya'budah, ya. Di antaranya yang diriwayatkan dari As-Sa'id bin Abdullah, ya, bahwasanya dia memiliki batu yang dia apa namanya pahat dengan tangannya, ya, liya'budahu, untuk disembah. Jadi dia bikin apa tuhannya sendiri, ya, pakai batu untuk disembah gitu. Fayaji'u bil laban al-khathir, yang kemudian setelah jadi batu berhala tadi itu dia taruh, dituangkan laban al-khathir, apa, susu yang kental, ya, SKM ya mungkin sekarang tuangnya. Alladhi yunafisuhu ala nafsihi fayasubuhu alaih, yang mana apa namanya susu tadi itu ditiup-tiup dulu kemudian dituangkan di atas patung tadi, di atas batu berhala tadi. Kemudian datang fayaji'ul kalb, ya, datang ketika itu anjing, fayalhasuhu, dijilat-jilat itu susunya itu. Enggak lama kemudian yasghuru fayabul, ya. Kemudian anjing tadi mengangkat salah satu kakinya, itu kalau udah ngangkat satu kaki itu tanda-tandanya sudah kebelet gitu kan. Fayabul, kemudian kencing di berhala tadi. Ya. Gitu riwayatnya. Wa ma yarwi min anna Bani Hanifah ittakhadhu fil jahiliyah ilahan min hais. Ini ada kisah selanjutnya, ya, yang mana ada Bani Hanifah, ya, mereka ketika masa jahiliyah membuat berhala dari makanan, ya, hais. Hais itu makanan apa namanya? Keju dicampur dengan kurma gitu kan. Di apa? Ya, diaduk-aduk gitu ya. Kemudian pokoknya itu agak keras bentuknya itu. Bisa dibentuk-bentuk, ya. Makanan tadi hais, nah, itu terkenal di Arab. Ya. Fayabuduhu dahran tawilan. Ya, setelah jadi makanan tadi disembah, ya, oleh mereka. Fa'abaduhu dahran tawilan. Lama sekali disembah itu tadi makanan. Summa asabathu maja'ah. Kemudian datang masa panceklik. Enggak ada makanan lagi. Fa'akalu. Akhirnya dimakan juga. Karena udah lapar, enggak ada lagi, gimana nih, tinggal Tuhan kita yang tersisa. Jadi gimana? Makan aja. Ya. Maka dari itu, faqala rajulun min Bani Tamim, seorang dari Bani Tamim mencela apa? Bani Hanifah ini. Ya, karena terkenal apa namanya? Penyair itu biasanya saling mencela satu kabilah dengan kabilah yang lainnya, ya. Ini mencela sesembahan mereka. Katanya akalat robbaha Hanifatu min ju'in qadimun biha wa min iwazi. Ya. Bahwasanya Banu Hanifah memakan Tuhannya, ya, dikarenakan lapar yang datang atau bencana kelaparan yang menimpa mereka. Ya. Akalat robah hanifatu min ju'in qadimun biha wa min iwazi. Ya. Dan juga Bani Tamim mengatakan dengan bait yang lainnya, akalat hanifata robah zamana taqahumi wal maja'ah lam yahzaru min rabbihim su'al awaqibi wat tiba'ah. Ya. Bahwasanya Banu Hanifah memakan robnya, ya, ketika masa panceklik gitu. Lam yahzaru min rabbihim, mereka kok enggak takut dengan Tuhannya, ya, dengan robnya, ya. Su'al awaqibi wat tiba'ah, yang mana akan bisa apa? Tidak khawatir akan terjadi malapetaka yang akan menimpa mereka gitu. Ya, mereka kok berani-beraninya makan sesembahan mereka gitu kan. Gitu. Apa enggak takut diazab gitu toh. Gitu kata Bani Tamim. Wa hunaka kisatu rajul, ya, juga ada kisah lainnya, seseorang yang namanya Rashid Abdurrabbuh. Allazi qala syi'ran fi sanamihim innama ra'a salabaini yabulani alaihi. Dan juga ada kisah namanya Rashid Abdurrabbuh yang berkata dalam syairnya tentang berhala mereka, ketika dia melihat ada dua musang sedang mengencingi berhala mereka. Wa qiswatu Umar bin Khattab allazi akala sanamahu minal ajwah innama jaa. Dan juga kisahnya Umar bin Khattab yang makan berhalanya yang terbuat dari ajwah, kurma gitu. Ini apa? Innama jaa, ketika dia lapar, ya. Ila akhir kisah. Wa hiya qasasun wa in lam yathbut ba'daha hadisiyan illa annaha tusawwirul halah allati kana 'alaiha al-'arab fi jahiliyatihim. Ya. Ini adalah kisah-kisah walaupun sebagiannya tidak tetap, ya, artinya dhaif gitu kisahnya secara hadis, secara ilmu hadis, illa annaha tusawwir al-halah allati kana 'alaiha al-'arab. Akan tapi ini menggambarkan bagaimana keadaan Arab dengan berhala-berhala mereka pada masa jahiliyah gitu. Wa zaharat fi biladil Arab ila janibi ibadatul asnam ibaratin nujum wal kawakib. Ya, ini juga menggambarkan apa namanya, bahwasanya mereka itu merendahkan berhala-berhala mereka secara tidak langsung, tidak menghormati berhala-berhala mereka, ya. Maka dari itu Asy-Syaikh Al-Allamah Mahmud Syakir rahimahullah ta'ala mengatakan dalam mukaddimah kitab Az-Zahirah Al-Quraniyah pada halaman 48, Syekh Mahmud Syakir, Syekhul Arabiyah, ya, orang yang menghidupkan Arab, ya, orang yang menghidupkan bahasa Arab di Mesir, ya, karena Mesir itu ingin dijadikan bahasanya dengan bahasa Amiyah, dengan bahasa mereka, ya, lahjah Misriyah, ya, kan, tapi oleh Syekh Mahmud Syakir dilarang, ya, dan beliau hidupkan kembali bahasa Arab fushah ketika itu. Beliau mengatakan, wa hadza syi'ru alladzi hina anzalallahu al-Qur'an ala nabihi sallallahu alaihi wasallam nuran yudhi'u dhulumatil jahiliyah yaqufu ahluhu libayanihi uquful wathani lisanam. Kata beliau, inilah, ya, syair jahiliyah, ya, atau apa, syair-syair jahili. Alladzi hina anzalallahu al-Qur'an, yang mana ketika turun Allah turunkan Al-Qur'an pada masa itu, ya, keadaannya syair-syair tadi itu bagi mereka seperti nur, cahaya yang menyinari kegelapan jahiliyah, ya. Ini keadaan kondisi mereka terhadap syair itu, ya, syair Arab itu, atau puisi-puisi Arab, ya, sastra Arab, ya, bahasanya itu lebih mereka hargai. Bahkan dikatakan nuran yudhi'u dhulumatil jahiliyah, cahaya yang bisa menerangi kegelapan jahiliyah. Yaqufu ahluhu libayanihi uquful wasani lisanam, yang mana mereka seperti apa namanya, kedudukan syair ini seperti berhala yang disembah gitu kan. Wa yasjuduna li ayatihi sajdatan khasi'ah lam yasjudu mislaha li ausanihim qab, yang mana mereka sujud, ya, tunduk terhadap syair-syair tadi secara khusu, yang mana tidak mereka lakukan terhadap berhala-berhala mereka, ya. Faqad kanu abadatul bayan qabla ay yakunu abadatul ausan, ya. Mereka inilah penyembah bayan, penyembah syair aslinya, ya. Mereka adalah orang-orang penyembah syair penyembah puisi-puisi sebelum mereka menyembah berhala-berhala. Ya, waqad sami'na biman istakhaffa minhum bi ausanihim, dan kita telah dengarkan, ya itu kita kisah-kisah yang tadi, orang-orang yang merendahkan berhala-berhala mereka. Ya, walam nasma' qat bi ahadin minhum istakhaffa bi bayanihim, dan kita tidak pernah mendengar riwayat-riwayat sedikit pun dari mereka yang merendahkan syair-syair. Bahkan mereka memuji orang yang syairnya bagus, itu akan dipuji, ya, diangkat-angkat, dihormati dan lain sebagainya, ya. Ini tidak terjadi pada berhala-berhala mereka, ya. Maka dari itu Quran turun dengan bahasa mereka. Quran turun dalam keadaan Arab sedang masa-masa emas bahasanya, ya. Fusah-fusahnya, lagi fasih-fasihnya bahasa Arab, lagi tinggi-tingginya kedudukan bahasa Arab di mata orang-orang Arab ketika itu. Maka turunlah Al-Quran dengan bahasa Arab, ya, sebagai hujah untuk mereka, ya. Bahkan Allah menantang mereka, qul wala in ijtama'atil insu wal jin ala ya'tu bimisli hadzal qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, walaupun jin dan manusia berkumpul, ya. Walaupun mereka berkumpul untuk mendatangkan seperti Al-Quran, maka mereka tidak akan bisa mendatangkannya walaupun mereka saling bahu-membahu. Ya, itu bukti bahwasanya mereka lebih mengagungkan bahasa, ya. Dan Al-Quran turun dalam bahasa Arab yang fushah, ya, gitu. Ini apa namanya, kedudukan bahasa Arab, ya, pada masa jahiliyah, ya. Sehingga mereka jika ada penyair-penyair yang bagus bahasa Arabnya, itu akan ditempel di Ka'bah, ya, yang terkenal dengan mu'allaqat, ya, mu'allaqat as-sab'ah, ya, itu penyair-penyair yang bagus syairnya, ya, gitu. Ini adalah keadaan bangsa Arab terhadap berhalanya dan terhadap syair yang mereka agung-agungkan. Bahkan mereka memiliki 3 pasar, pasar terkenal di Arab, yaitu Ukaz, Majinnah dan Zulmajaz, yang mana 3 pasar tadi itu adalah tempat untuk mereka apa namanya memamerkan berhala, memamerkan syair-syair mereka, ya. Kita cukupkan sampai di sini saja. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.